بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه صادقين. صدق الله العظيم. Yeah. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلا سمعني نايجي جلما أعتقو إتا بسنا مردكاكن ستة ممالكا كغنب حمى سهيا لهو أنو تتب قيتا جلما inda mautihi dina nalika rek mautna lam yakun anuntaya lahu kata jama malun harta gairuhum salianti itu genep hamba sahaya pada amangkanya uran bihim kata genep hamba sahaya Rasulullah SAW Rasulullah SAW fajazza'ahum maka ngabagi Rasul kata genep hamba sahaya aslasan jadi tiru bagian suna akhlaat rasmun di Rasulullah bainahum di antara genap hamba sahaya ka'atako mangkana merdekatun Rasulullah isna ini kanu dua wa arroko sarang ngajadikan abid Rasulullah majadikan hamba saya Rasulullah albahkan kan obat wakola sarang adawuh wakola sarang adawuh wakola sarang adawuh Rasulullah lahu kaita jalma kaulan syadi dan kawan ucapan anu banget rawahu muslim wa'an sabinata radiyallahu anhu kala pun suaya kaula mamlukan eta hamba sahaya li ummi salamata pikir ummi salamah bakorat makanya rias ummi salamah ti uka ngamerdekakan kaula kanjen wa ashtayatu sarnyaratun kaula alaika kanjen antah duma karena ngaladen anjen Rasulullah SAW maka Rasulullah SAW ma ishta saladina hirup anjen rawa amadu wa budaudaw wa nasir wa hakim wa an aishata radiyallahu anha anna Rasulullah SAW maqala inna mal wala'u pasina ali wala' liman eta tetapi kenjama takwa nomor dekat kereta jama mutafakun alih fi hadisin tawilin wa anin yumara dialawan wa kola kola Rasulullah SAW alwala'u aliwala luhmatun eta sadarah daging kaluhmatin nasabi seperti sadarah dagingna nasab la yubangu temenang dijual eta wala wala yuhabus yang temenang dihibahkan eta wala rawahu syafi'i wa sahubu haribana wa hakimu wa asrufi sahiha ini biwari hadal lafdi babul mudabbali ariba betan rangken abid mudabbal wal mukatabi sarang abid mukatab wa umil waladi sarang umul waladi an Jabirin radhiyallahu anhu anna rajulan sanyana iji jama minal ansori ti golongan ansor angkapo etama merdeka kun jama gulaman kahiji hamba sahaya lau anna tetep kata jama an dubuin tina sanggis maut naik ta jama Walam yakun sarang saya lau kata jaman malun harta boiru sarjanti etah masahaya. Kamalahu mangkadugi dalika etah kejadian an-Nabiya sallallahu alaihi wasallam kan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakola mangkang adau Nabi man sajama yaskari anurat muli kata hamba saya nini tikaula pastarau mangkang meser kata hamba saya mu'aimu bin abdillahi mu'aim bin abdillah disama nini ati dirhamin kawan harga 800 dirham mustafakun alaih wafilat bin mufawili wah kaja mangkabutu ataja mawati riwayatin nasa'iyi wakana sayang ayah alaih kata jamad dainun hutam faba'ahu mangka majual mangka ngical nabi kata hamba sahaya bitamani mi'ati dirhamin kawan harga 800 dirham faba'ahu mangka mayar nabi karena etah hutam. Pakola sarang adau nabi yakdi kudu mayar anjen gai naka kana hutang anjen. Bismillahirrahmanirrahim. Aya hiji jalma nalika rek maot keur sakarat jadi keur gering rek maot. Gering rek maot. Kata jaman nyarita kaula boga abid genep kabehanana rek dimerdekakeun. Soalnya pun lau malung gairuhun harta nate ngan sakikituna genep hamba sahaya kayang lain. Maka pada abihim Rasulullah caritana maot kata jaman teh maot. Terus Rasul dipanggil anu genep hamba saya anu dimerdekakeun teh. Maka dibagi tilu kelompok, berarti dua-dua genep bagi tilu kan ada kelompok hiji dua, kelompok dua, kelompok tilu dua-dua. Cuma kalau bainahum diundi. Saat di antara tilu kelompok anu menang undian maka bakal merdeka. Nah ini sesana tetap statusnya jadi hamba sahaya. Pokoknya aku kalau insyadidan itu aturan anu tegas ucapan ini banget ya ucapan anu tegas artinya itu bisa dihirikan dia kata depan Rasul seperti itu karena maksudnya jadi nah ucapan zaman nurek maut itu bisa dianggap bisa bener gak maka ucapan itu dianggap wasiat. Namun jamaah hirup jab-jab kene, ahli merdekakan guna panana awam masalah. Yuh, nani mas sakarat rek maot, ngucap ke mana? Nang dasar ke noge maot, maot maa kababawa maot, misi ngarabu kabekal dijadikan amal soal si merdekakan kabeh. Maka diucapkan, wae, Allah yang teh bes mualil adi si ganama kaya mengkaula mengkaula anjen genepan merdeka wakana mengkutu cekata jama berke mawat maka dipanggil genep dijelaskan ketika sabab keluar na terguling maka tetap kasusnya wasiat hari wasiat makan temenang lewih bisa pertilu nah bisa pertilu. Nah, karena kurasul dibagi tilu ke nyokot musaper tilu. Ngan masalahnya, mana musaper tilu teh? Nggak dikocok, diundi. Kelompok hiji mengisi kelompok hiji sah diundi. Mengisi kelompok dua sah mengundi, diundi. Nggak ketujuh kelompok tilu diundi. Jadi, dipasang-pasang kurasul diundi. Sah masuk kelompok hiji dua tilu. Bentuk tilu kelompok diundi diundi. Mana nu kaluar undianana eta anu merdeka. Dua kan seperti itu tina bener. Nah Rasul ayat tindakan gitu maka tadi jadi kata depan ucapan jaman nurek maut kesiga kercager ngajan teh ngucapkeun wasiat tapi dianggap wasiat sehingga semerdeka kabeanana padahal ngucapkeun nama Tako si Tata Mamalika kukaula dimerdekakeun anjeun kabe tapi di sauran klausul dijelaskeun itu maka wayahna sok diundi nya keluar undiana merdeka nu dua mah sesana tetep we hamba sahaya pamana tuh milik ahli waris. Asal Imam Madhab Hanafi mah tetap ia dianggap wasiat, nah, tidak bisa merdeka benepanana. Kudu seperti lu maka nangtukeun seperti luna. Dina Madhab Hanafi mah nu genep boga jatah merdeka. Cuma maksudna lamun harga hiji abid genep 1 juta berarti genep abid genep juta kitunya nah masing-masing dipotong saperti lu nu kahiji hargana 1 juta dipotong saperti lu kurang lebih 300 lebih berarti 300 na geus merdeka tinggal nyicil anu sesana kabagianna genep jadi saperti lu teh kabagian genepanna. Pertama madhabna Imam Syafi'i maka sebagai Imam Hanafi maka disebutna Hanafiyah maksudnya intinya kamun ucapan arat maut dianggap wasiat untuk jadi merdeka. Noka dua jadi kayak Siti Sapinah ngaranaknya Siti Sapinah ke amatna hamba sahayana Ummu Salamah. Ummu Salamah itu salah sewas istri Rasul. Sur Ummu Salamah, hei Sapinah, anjen ku kaula dimerdekakan. Tapi syarat, namun anjen merdeka kudu melayani Rasulullah jadi pembantu rumah tangga Rasulullah. Ma ista sepanjang anjen hirup. Karena ma anjen hirup merdeka, tapi jadi pembantu Rasulullah. Yang diterima kuasa Sapina merdeka statusnya maka sepanjang hidupnya mengabdi ke Rasulullah sebagai pembantu itu cerita hadisnya substansinya naon nyaritakeun bahwa dina ngamerdekakeun menang make syarat sah jama ngamerdekakeun nama saya make syarat ya anjeun sok iku kaula dimerdekakeun tapi syarat salila tilupun gue bantuan kaula naon we kaula butuh naon bantuan menitarima maka merdeka gitu jadi syaratnya naon we nu diajukan dina kamerdekaan hamba saya sah dilakukan seperti itu terjadi ka Siti Sapinah. Terakhir masalah wala inamal wala jadi wala teh mantan bekas hamba saya. Kamu lihat tadi Siti Sapinah dimerdekakan ke Ummu Salamah. Maka Siti Sapinah itu sebetulnya jadi walakna Ummu Salamah ya. Jadi walakna walaknya hubungannya naon sarua seperti kalung mati nasabi. Jadi sarua ada hubungan, hubungan keluarga juga indung jeung anak, juga adik jeung lanceuk dunungan jeung bekas hamba sahayana aya hubungan wala statusna sarua jeung hubungan nasab ya innamal wala iman ataqo ta hubunganana kanu ngamerdekakeun ya tah nu kaduana ngajelaskeun alwa'u luhmatun kalumatin nasabi seperti hubungan kumaha we ari ka dulur bari dulur sanasab. Ya, tadi kolot yang anak tadi dengan itu sehingga la yubau wa la yuhabu temunang dijual temunang dihibahkan wala kata hansa wala berikutnya babul mudabar mukatab umil walad nah mudabar abid anu merdeka sanggus dunungana mawat cek dunungana ya abid Namun kaulah maut anjeun merdeka. Maka jadi abid mudabar. Mudabar teh gabaro tukang. Tukang teh sanggeus maksudna sanggeus maot. Mun maot nulunganana maka jadi merdeka statusna. Lamun aya ucapan di dunungananna itu otomatis. Mun aya dunungan maot ambah saya merdekan teh eta mah mudabar mah anu aya kesepakatan di dunungananna. Jika tadi cek dunungananna mun kaulah maot anjeun merdeka. Maka eta mudabar nunggu kematian weh. Ya. Mukatama nu nyicil anu meuli ka merdekana. Hamba saya nyicil ka dunungana. Tadi 1 juta dicicil sabulan 200. Ya. Ada kusorangan sekaligus memerdekakan diri sorangan kumayar harga nakal bayar 1 juta kalau merdeka. Tapi dicicil mayarnya. Maka tabir mukatar. Mulwalan amat menggoga anak di dunungan. Amat makan siga barang dia tanpa kawin oge dijima halal. Ketika boga anak maka statusnya umul walad. Jika ada konsekuensi hukum beda umul walad jeung amat. Jadi harus muka iji ayah jama orang Ansor memerdekakan hamba sahaya. Lam yakun lahu malun gairuhu anai kate hata hiji-hijina dimerdekakan. Maka kita cerita dugi ka Rasul. Jadi kisah nanti panjang. Dina riwayat Imam Bukhari kan eta jama teh aya kebutuhan. Aya kebutuhan. Yaitu awalnya ya hiji jama mamudabar. Sekata jama lamun kaula maot anjeun merdeka. Dina can maot dirungana aya kararepet aya masalah butuh ku duit. Sepina lewat hiji pah kaja. Sepina riwayat lain eta jama boga hutang. Maka dugi ka Rasulullah masalahna maka Rasul kadieukeun eta mana hamba saya terus dilelang. Ma yastari minni ya abid ya hamba saya aya nu rek meuli moal. Pastara nu aing dipeser ku nu aing. Harga 800 dirham. Ratos aya hargana maka tadi lamun pahtaja dipenuhi kebutuhanana. Lamun hutang dibayar hutangna. Sebetulnya kita cerita nak itu pikiran naon adina babi bahwa mudabar ya, naja statusna gumantung karena kematian dunungan anak statusna siga hamba saya doang bisa kene dijual bisa kene dihibahkan untuk mengaruan karena status keamatan anak. Intinya mah alingaran abid mudabar mah bisa kena dijual, bisa kena dihibahkan. Kamu ayah kebutuhan mah beda dengan mukata apa kan bisa dijual. Dan ayah dina transaksi perjanjian. Najan masih amat can merdeka daker terjadi kontrak jenggung mana-mana kemenang dijual mukata mah. Oke umumwala kemenang dijual. Ayo mudabar mah masih kena bisa dijual. Komo buka hutang mah. Nah, komo ayo pangabutuh. Komo aya hal-hal anu membutuhkan duit. Kau bisa dijual. Bismillahirrahmanirrahim. Wala buddha sanumistili talibin ilmi fikam jalmanun ilmu minal himmat il aliyati tinangabukan cita-cita anu luhur. Fal ilmu mangkari ilmu fa innal mar'i mangkasanyanya najal mayat iru atahib yatiru anu hibar bihimmatihi ku cita-citana kal tairi seperti manuk yatiru etana ek pijanahihi ku dua janggangna. Qala nyarios Abu Thoyyib Imam Abu Thoyyib ala qadri ahli al-azmi kalawan ukuran jalma anu ngabogaan maksud tati bakal datang al-azaimu pirang-pirang pamaksudan wa tati sareng bakal datang ala qadril karimi kalawan ukuran kamuliaan al-makarimu pirang-pirang kamuliaan wa ta'udimi sareng letik Watang dimisar gede fi aini sogiri dina paninggalin ajal ma'anu rana cita-cita na Syugaru halutik na kamuliaan wata syugaru sarang letik fi ainil adimi dina paninggalin ajal ma'anu gede cita-cita na Alang doa imu pirang-pirang perkara anu gede warraksu sarang aripoko fi tasilil asyai dina ngasilkan pirang-pirang perkara aljiddu nyata sungguh-sungguh wal himmatu sarang cita-cita anu luhur faman maka sajal makanat anu aya himmatuhu cita-cita na eta jalma hifdo jami ikutubi muhammad ibn al-hasani etanalar sakabe kitabima muhammad bin hasan waktarona sarang ngabarengken eta jalma bidhalika kana eta cita-cita aljiddu kana sungguh-sungguh wal muadobati sarang mayang faldohiru mengkari anu dohir annahu sa'nyanya na eta jalma yahfadu mangka bakal bisa nalar eta jalma aksaroha kana lolobaanana eta kitab au nisbaha atawa setengahna eta kitab fa amma idza kanat mangka di mana-mana aya lahu ka eta jalma himmatun aliyatun cita-cita anu luhur walam yakun sareng ta aya lahu ka eta jalma jiddun kasungguh-sungguhan au kana atawa aya lahu ka eta jalma jiddun kasungguh-sungguhan walam yakun sareng ta aya lahu kaeta jalma himmatun aliyatun cita-cita anu luhur la yahsula maka moal hasil lahu kaeta jalma illa ilmun qalilun kecuali ilmu anu saeutik wa dzikra sareng nyarioskeun asy-syaikhul imamul ajaburiyu imam Naisaburi fi kitabi makarimul akhlaqi dina kitab makarimul akhlaq inna dzal qarnaini sanya-nyana dzul qarnain lima aroda maka samang-samang sangarepkeun dzul qarnain ayu safiro kana ngayakeun perjalanan liastawalia pikeun nguasai alal masyriqi ka wilayah wetan wal maghribi sareng kulon syawara mangka ngajak musyawarah Dzulqarnain al hukamai ka para hakim wa qala sareng nyarios Dzulqarnain kaifa usafiro kumaharek ngayakeun perjalanan kaula lihadzal qadri pikeun ieu kadudukan minad dunya fa inna dunya maka sanya-nya na ari dunya qalilatun eta anu saeutik faniyatu anu rusak wa mulku dunya sareng kerajaan dunia hakirun eta anu hina falaisa hadza mangka ieu nguasai min uluwil himmati eta dina cita-citana anu luhur faqala mangka nyarios Dzulqarnain al-hukamai ka para hakim safirun kudu ngayakeun perjalanan anjeun liasula supaya hasilna ka anjeun mulku dunya kerajaan dunia wal akhirati sareng akhirat faqala mangka nyarios Dzulqarnain hadza ieu hasanun faqala mangka nyarios Dzulqarnain hadza بسم الله الرحمن الرحيم مؤن شتو سرم پرانتوس تي بچاكن شعران كولا لبعضهم كنين سپرهنا پارا اراما إذا ما اعتزا دي منا نين كمولياءن ذو علمين جالما نبوغا علمو بعلمين كو علمونا فعلم الفقه من كاري علم فقه فعلم الفقه من كاري علم فقه aula atalawih utama bi'tizajin ku dijadikan kamuliaan hakam tibin mangkaro baminyak sengit ya fuhu anu melebar sengit na wala kamiskin sarang henta seperti minyak kasturi wawon situ sarang Wakam tairin sarang loba manuk yafiru anu hibar walaka basin sarang itu seperti manuk bas. Wan situ sarang parantos dibacakan syairan kaula libak dihim kengeng saparihna para ulama. Al-fiqhu aripiki anfusu syai'in etapang alus-alus na perkara anta dakhiruhu eta anu saha jalma tadrusu anu ngadaras tina al-ilma kana ilmu tadrus mangka muaruk syak mafakhiruhu mafakhiruhu ka mulyaanana mafakhiruhu ka agunganana fajahad mangka kudu ati-ati anjan di nafsi kapikan diri anjan ma asbah tanu jadi anjan tajahaluhu tajahaluhu eta hentenyahu tajahaluhu hentenyahu anjan fa awwalul ilmi mangka ari mimiti na ilmu iqbalun eta kabagjaan wa akhiruhu saranya kita dari akhirna. Bismillahirrahmanirrahim. Fa unsyitu sareng parantos dibacakeun syairan kaula li ba'dihim kaing sapalina ulama. Ida ma'taza di mana-mana nyen kamuliaan itu ilmin jama anu boga ilmu bi ilmin ku ilmu. Fa ilmul fikhi mangkari ilmu fikhi aula aula eta lebih utama bi dizajin ku dijadikan kamuliaan. Pakam tibin mangka loba minyak sengit yafuhu anu melebar sengit na wala kamiskin sarang ta seperti minyak kastori. Pakam toirin sarang loba manuk yatiru anu hibar eta manuk wala kabazin sarang ta seperti manuk baz. Pakun situ sarang panantos dibacakan seiran kaula liba dihim king sapalina ulama. Al-fiqhu arifiki anfusa sayin eta pang alus-alus na perkara anta anu ari anjeun dakhiruhu eta ngumpulkeun kana eta perkara man sahajal ma yadrusu anu ngadaras jalma al ilma kana ilmu lam tadarus mangka muaruksak mafakhiruhu kabagjaanana mafakhiruhu kaagunganana fajahad mangka kudu ati-ati anjeun li nafsika kana diri anjeun ma kana perkara asbahta anu jadi anjeun tajhaluhu eta henteu nyaho anjeun kana eta perkara. Fa awwalul ilmin mangka ari mimitina ilmu iqbalun eta kabagjaan wa akhiruhu sareng nyakitu deui akhirna. Bismillahirrahmanirrahim. Wa angsaitu sareng parantos dibacakeun saeran kaula. Wa angsaitu sareng parantos dibacakeun saeran kaula dibandingin teng saparin ulama ila ma tazda di mana-mana nya kamuliaan. Du ilmin jama anu boga ilmu ilmu ka ilmu fikhi mangka ari ilmu fikhi aula eta lebih utama bi ajizazin ku dijadikeun kamuliaan pakam hibin mangka loba menyaseng tiap kuku anu melebar sengit nawala kamiskin sarang teh saperti minyak kastori wakam wakam toirin sarang loba manuk ya tiru anu libar eta manuk wala ka wala kabazin seperti sarang teh seperti manuk baju anu situ sarang parantos dibacakeun saeran kaula dibandingin kaya saparin ulama alfiku arifiki angfasu angfasu sayin eta pang alus-alus perkara ang anta anu ari anjen dahiruhu eta ngumpulkeun anjen et dahiruhu eta ngumpul rusu anu ngadadak jalma al ilma kana ilmu lam dadrus maka mengwarusak maka kiruhu kagunganan maka jihad maka kudu hati-hati anjir nafsi kapsi kendiri anjir nah karena perkara asbah ta'an menjadi anjir tajahaluhu tentunya mau anjir karena eta perkara fa awalul ilmi maka ari mimikina ilmu ikbalun ikbalun eta kabagjaan akhiruhu sarang nyakitu dari akhirna. Bismillahirrahmanirrahim. Om situ sangat dibacakan saya kaulah riba dihim keng sepaling ulang ilama ilama saja di dalam menyiang kemuliaan dua ilmu dan dua mabuk ilmu bilmin ilmu tak ilmu tiki ari ilmu tiki Allah esalui utama bi dijajeng kujadikan kemuliaan akan tiga mengkalu kami tayyirin sarang loba Bismillahirrahmanirrahim. Wa'un syaitu sarang perantus dibacakan syairan kaula lima lima dihim kaya sapalina ulama idha ma'tazza dimana-mana yang kemuliaan du ilmi jama'an ubuka ilmu di ilmin ku ilmu fa ilmu fikri maka ilmu fikri awla etalawi utama bi izazin ku jadikan kemuliaan pakamti bin mangkalaba minyak sengit ya ku huwano melabar sengit na wala kamis wala kamis kin sarang keseperti minyak kastori wakam tayirin sarang labaman nuk yatiru yatiru anu hibar etam nuk wala kabazin sarang keseperti manuk baz wakam situ sarang parantus dibacakan syairan kaula riba anti yang kini separin ulama hafiq wa arifiki anfasu syai'in eta pangaus arusna perkara anta anu ari anjan dahiruhu eta ngumpulkan kena eta perkara angan saja ma ya darus wa anu ngadaras jama al ilmu kana ilmu lam tadurus maka maruk saat mufahiruhu keagungan apa jahat maka kulu hati-hati anjan inaf sikapikan diri anjan maka na perkara asbahta anu jadi anjan teh tadi haluhun tenu anjan kana eta perkara apa awal ilmi maka ari mimitina ilmu di kebalun eta kebahagiaan wa akhir wasanya kita di akhirna Thank you. atau mengumpulkan penyelidikan perkara dan saja melihat musuhan atas sama ada maka dengan mulam terus maka mulam sah maka seru keagungan dan kejahat kejahat maka kubu hati-hati anjan hilang sikap itu diri anjan maka karena perkara asal dan jadi anjan dari lalu dan yang anjan karena perkara apa awal ini maka anjan jangan mau ikbalun eta kalogi awal asli sarang yang gitu ya akhirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kafa sarang cukup dilazatil ilmi ngenahna ilmu wal fiqhi sarang fiqi wal fahmi sarang paham ngerti da'ian etanu ngajak wal ba'isan sarang anna jurum lil'afiri ikun jalma anu boga akal ala tahsil ilmi kana ngahasilkeun ilmu wa qad yatawalladu sareng terkadang bijil al kasalu malas minal bulgomi tinalantaran ruhat warutu bati sareng tirang-tirang baseuh wa tariqu taqlilihi sarang ari cara nyaeutikeun bulgom taqlilu ta'ami nyaeta nyaeutikeun dahar ila dicarioskeun ittafaqo parantos sepakat sab'una nabiyan 70 nabi ala anna kasratan nisyani karena saknya loba poho min kasrotil bulgomi eta tinalantaran lobana bulgom wa kasrotil bulgomi sarang ari lobana bulgom min kasrotil syurbil ma'i eta tinalantaran lobana minum cai wa kasrotil syurbil ma'i wa kasrotu syurbil ma'i sarang ari lobana minum cai min kasratil akli eta tina lantaran lobana dahar wa kafa sarang cukup bila zatil ilmi ngenahna ilmu wal piki sarang piki wal pahmi sarang arti da'iyan eta nu ngajak wa ba'isan sarang anu ngajurung lil aqili kajaman boga akal ala tahsil ilmi kana ngahasilkeun ilmu wa qad yatawalladu sarang terkadang bijil al kasalu malas minal bulgomi tinalantaran bulgom ruhak Waro tu bati sayang pirang-pirang anu baseuh lendir. Wapari ku taklil hisang ari cara nyatikan bulgong taklil wapahami nyata nyatikan dahar. Bila dicarioskan itapako paranto sepakat sabauna nabi yang 70 nabi ala anakah terotan nisyani kana sanyanyana loba poho mingkas rotil bulgomi etat pinalantaran lobana bulgomi. Wakas rotul bulgomi serang ari lobana bulgom mingkas roti syurbil ma'i etatina lantaran lobana minum cahi. Wakas rotu syurbil ma'i serang ari lobana minum cahi mingkas rotil akri etatina lantaran lobana dahar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sudah cukup ngondri, kurangnya berjelas pisan kersaha lil akiri menjama akalnya sehat, otaknya waras ya. Anu pikiranana non bengras soalnya jaman bener boga akal oleh ya. Boga akal, otakna jalan, maka yang besnanya mau kau taman ilmu, genah lamun boga ilmu, genah lamun boga pangarti, tenang lamun boga kabisa. Naon da'ian wabak isan alata silir ilmi. Eta ngeunahna ilmu ngajak kata jama ngeunahna ilmu baisan tina bahasa dihudangkeun ngamotivasi ngajurung teh jadi geus cukup jadi motivasi cukup jadi pangajak keagungan ilmu pikeun jaman boga akal mah pikeun ngahasilkeun ilmu jika kesimpulanna mah eta we lamun jama bener otakna jalan bakal terus ngahasilkeun ilmu sebab apa kumangeunahna ilmu pikir jeung pangarti lamun teu nambahan kana ilmu berarti otakna bermasalah lamun teu aya kamajuan eueuh bung maju teu aya perubahan maka otakna bermasalah. Tak kembali dari enggak dijelas-jelas itu oke aku kewe marales ya harus mati maka dijelaskan lagi sakit tu jelasnya motivasi ajakan ya, ke marales maka dijelaskan lagi kot ya tahu lalu al-kasalu minal bulgomi bahwa masalah pokok nak tinang hasil penemute hijau ya marales koream anu etamals teh salah sahiji indikator penyebabna tina bisa jadi loba dahar cek di dia ya loba dahar intina mah kitu hari panjangna mah di dia kan tina lobana lendir dina tubuh bulgom tesarua kelompok lendir lutu batun tesarua hormon-hormon anu menghasilkan lendir bisa rutu batu dalam kolesterol yang membahas medis anggota teh dijelas dina loba dahar nah, memang gitu zaman loba dahar makan bawaannya hoream tete pangaruh tina kolesterol pangaruh tina hormon loba dahar teh memicu reaksi tumbuhna atau produksina hormon normal menghasilkan lendir bawaannya teh hoream tunduh hayang sare. Kamu anu nepikeun ka obesitas makan rek gerak oge hoream nya teh geus secara naon mujarobat berdasarkan pengalaman 70 nabi geus menyepakati bahwa loba dahar teh anu ngarobakeun poho dinalantaran produksi gendir anu tina lebadahar gitu nya. Lah intina mah bisa jadi ta bisi aya teh nu malas tingali deui ta bisi dina barang daharna kahiji loba dahar, kadua nu dihadaharna haram. Loba ngadahar barang haram hatanapi halal dahareun mangan loba ngonsumsina. Loba dahar diantarana anu bisa nimbulkeun males. Diantarana males nuntut ilmu padahal sakit jelasna kumaha ngeunahna boga ilmu jeung saterusna teh. Nah, itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbi wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tadi mana kena bus di? Dek kena bus? Dek de bus? Ah nyari atau de bus? Kau isu kat tu lah ramai no. Hai lah ilu. Hah? Ida ini. Ah menang di. Hah? Kau mana? Si tadi kata kau jauh. Ya, aing berarti. Aing ngilang banget. Oh, rek Jumat.